Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-93. Kita masuk pada ayat yang ke-94 sampai 96. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawhu abada bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Taib. Perhatikan masih tentang Banu Israel, Ahlul Kitab. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka, Kul, katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, itu Ahlul Kitab, minal Yahud wa Nasara, in kanat lakumud darul akhirah, indallah, khalisatan min dunin nas, jika negeri akhirat yang ada di sisi Allah itu surga, jika surga itu adalah khusus, khalisatan khusus lakum untuk kalian, min dunin nas, bukan untuk orang lain, bukan untuk selain Yahud dan Nasoro. Jika memang seperti itu, surga itu khusus untuk kalian, bukan untuk orang lain, fatamannaul maut, maka katakan kepada mereka, ya Muhammad, fatamannaul maut, hendaklah kalian mengharapkan maut, kematian. In kuntum shodiqin, apabila kalian orang yang jujur dalam pengakuannya. Walayatamannauhu abada, dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kematian. Mereka tidak menginginkan kematian selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kekufuran, kemaksiatan dan seterusnya sehingga takut mati. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Walatajidannahum ahrasun nasi ala hayah, dan sungguh engkau akan mendapati mereka adalah manusia yang paling rakus untuk hidup di dunia. paling rakus dalam masalah kehidupan dunia. Wa minalladzina asyraku, lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Allah menyebutkan perkara yang menunjukkan kerakusan mereka dalam kehidupan. Mereka ingin, atau salah seorang di antara mereka, atau setiap mereka ingin, law yu'ammar, untuk diberi umur panjang, alfasanah, 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Padahal umur yang panjang tersebut, ya, tidaklah bisa menyelamatkan mereka, tidaklah bisa mencegah mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan, sehingga Allah akan membalas di akhirat nanti sesuai dengan amal perbuatan mereka. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan 3 ayat di atas. Ae artinya, kul, katakan wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, ala wajhi tashihi da'wahum, katakan kepada mereka, ya, jika memang benar pengakuan mereka, in kanat lakum darul akhirah, jika negeri akhirat, yaknil jannah, yaitu surga, adalah untuk kalian, kholisotan, secara khusus, ya, min dunin nas, bukan untuk orang lain, kama za'amtum, sebagaimana yang kalian sangka, annahu lam yadkhulil jannata illa man kana hudan aw nasara, yaitu mereka menyangka bahwasannya tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Wa anan naru lan tamassahum illa ayyamam ma'dudah, dan bahwasannya neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali beberapa hari saja. Pengakuan mereka, ahlul kitab, al-Yahud dan Nasoro, mereka menyangka bahwasannya surga hanya khusus untuk mereka, ya, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Kalaupun mereka tersentuh neraka, maka hanya tersentuh beberapa hari. Fa in kuntum shodiqina bi hadhihi ad-da'wa, jika kalian jujur, ya, dengan pengakuan seperti ini, ya, bahwasanya kalianlah yang benar, ya, dan bahwasannya surga hanya untuk kalian, bukan untuk orang lain. Jika kalian jujur dengan pengakuan seperti ini, fatamannaul maut, ditantang. Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk menantang mereka. Fatamannaul maut, maka hendaklah kalian mengharap kematian. Karena biasanya seperti ini, orang yang merasa berada di atas al-haq, ya, nah, yakin, ya, nah, otomatis dia pengen segera, ya, mendapatkan na'am jannah, ya, pengen segera mendapatkan kenikmatan, ya, dan tidak ada yang menghalangi antara jannah dan kenikmatan dengan mereka kecuali kematian. Nah, taib, maka hendaklah kalian mengharapkan kematian. Fatamannaul maut, hendaklah kalian mengharapkan kematian. Kalau kalian benar, nah, dengan pengakuan tersebut, jujur dengan pengakuan tersebut, ditantang, harap, hendaklah kalian mengharapkan kematian. Wahada, dan ini nau'u mubahalatin bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jenis mubahalah. Mubahalah antara beliau dengan mereka, atau antara mereka ahlul kitab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubahalah. Baik. Tantangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada mereka. Kalau kalian benar, surga hanya untuk kalian. Ya hendaknya kalian mengharap mati. Jangan takut mati. Orang yang yakin berada di atas kebenaran, dia enggak akan takut mati. Beda dengan orang yang berada di atas kemaksiatan dan dosa. Ya, dia berada di atas kesesatan dalam keadaan dia tahu, ya, tahu dia. Mesti dia takut mati. Ya. Karena dengan adanya kematian, ya, akan datang siksa dan azab yang merupakan balasan dari dosa dan kemaksiatan dan kesesatan yang dia lakukan ketika di dunia. Maka orang yang berada di atas kesesatan dalam keadaan tahu, dalam keadaan dia mengetahui, mengerti, penuh dengan dosa dan kemaksiatan, maka dia takut mati. Ya. Tapi orang yang nam yakin berada di atas kebenaran, kesolehan, ketakwaan, ya, kejujuran dan seterusnya, dia gak akan takut mati. Bahkan dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Rindu untuk tinggal di dalam jannah. Ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, naam, atau kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menantang mereka. Kalau kalian benar, surga hanya untuk kalian saja, itu hanya untuk Yahudi dan Nasrani saja, maka hendaklah kalian mengharapkan maut, kematian. Nyatanya mereka adalah orang-orang yang takut mati. Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang takut mati. Walaysa ba'da hadzal ilja wal mudayaqah lahum ba'da al inad minhum illa ahadu amrain. Tidak ada setelah tantangan ini, naam, setelah penyempitan ini bagi mereka, setelah mereka menentang, setelah mereka menentang, menentang kebenaran, kemudian ada tantangan seperti ini, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang harus mereka lakukan illa ahadu amrain, kecuali salah satu dari dua perkara. Imma an yu'minu billahi wa rasulih, imma mereka itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena mereka memang tahu bahwasanya mereka berada di atas kesesatan, sehingga mereka diingatkan dengan peringatan ini. Imma mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa imma an yubahilu ala mahum alaihi bi amrin yasirin alaihim, atau mereka menjawab tantangan untuk mubahalah, untuk mubahalah membenarkan pengakuan mereka, mubahalah bi amrin yasirin alaihim, dengan menyebutkan perkara yang mudah bagi mereka. Mubahalahnya mudah, nggak susah mubahalahnya. Hanya apa? Hanya tadi menerima tantangan untuk mengharapkan kematian. Wahwa tamanil maut, mudah saja. Kalau mereka mau membalas mubahalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah saja mereka untuk membalasnya. Karena naam, membalasnya dengan amrun yasir, perkara yang mudah. Apa? Wahwa tamanil maut, yaitu mengharapkan kematian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya untuk menantang mereka dengan naam tamanil maut, mengharapkan kematian jika kalian benar. Tantangan. Kalau mereka jujur berada di atas kebenaran, ya, nah maka mereka akan menjawab tantangan ini, ya, kalau mereka mengaku jujur. Nah, sehingga setelah tantangan ini tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali satu dari dua perkara. Yang pertama, mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, karena memang mereka berada di atas kesesatan sehingga harus diingatkan. Atau mereka menjawab tantangan mubahalah untuk membenarkan pengakuan mereka. Mubahalah dengan perkara yang mudah, yaitu menjawab tantangan untuk mengharapkan kematian. Alladzi yusiluhum ila dar, yang kematian itulah yang akan menyampaikan mereka menuju ke surga. Allati hiya khalisatun lahum, yang surga itu katanya khusus bagi mereka. Famtana'u min dzalik, tetapi mereka enggak mau. Ya enggak mau beriman, ya. Juga ya enggak mau menjawab tantangan mubahala. Ya. Nah, enggak mau mengharapkan kematian karena mereka memang orang-orang yang takut mati. Nah. Kalau benar pengakuan mereka bahwasanya surga itu khusus untuk mereka, mestinya mereka apa? Mengharapkan kematian, karena dengan kematian ini mereka akan cepat masuk surga. Siapa yang gak ingin cepat masuk surga? Pengen cepat. Dunia banyak masalah, muskilah, masyakil, ya. Dunia pengen cepat masuk surga yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, ya. Gak ada masyakil di sana, ya. Nah, kalau mereka jujur, surga itu adalah khusus bagi mereka, mestinya mereka mengharapkan kematian. Ya. Karena dengan kematian itu akan mempercepat mereka untuk masuk ke dalam surga yang khusus bagi mereka. Ya. Jika pengakuannya benar. Namun pada kenyataannya, famtana'u min dzalik, mereka enggan untuk meminta atau mengharapkan kematian. Baik. Banyak kisah-kisah para sahabat yang ketika berada di medan jihad, ya. Nah, apa yang terbayang di benak mereka? Jannah, ya. Yang terbayang di benak mereka ini jannah. Sehingga mereka berada di garda terdepan di medan jihad, paling depan. Ingin mendapatkan syahid, derajat syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan jannah, ya. Seperti ini orang ketika benar-benar yakin berada di atas al-haq, kebenaran, ya. Maka ahlul kitab Yahud dan Nasoro ditantang, jika kalian benar dan bahwasanya surga hanya khusus untuk kalian saja, ya, maka fatamannal maut, harapkanlah kematian. Ya. Akan tetapi mereka enggan mengharapkan kematian. Fa'ulima kullu ahadin an fa'alima kullu ahadin annahum fi ghayatil mu'anadah wal muhadati lillahi wa li rasulih. Maka setiap orang tahu bahwasanya mereka, Yahud dan Nasoro, mereka dalam puncak kedurhakaan dan penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, karena ditantang dengan perkara yang mudah saja, gak sanggup menjawab tantangan itu. Apa tantangannya? Mengharapkan kematian, ya. Biar cepat mati, biar cepat masuk surga, kalau memang pengakuannya benar. Taib. Tetapi mereka enggan, ya, untuk menjawab tantangan ini. enggan untuk mengharapkan kematian. Maka, nah, apa yang mereka lakukan menjadikan semua orang tahu bahwasanya mereka Yahudi dan Nasoro itu berada dalam puncak kedurhakaan dan penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Ma'ilmihim bidzalik, dalam keadaan mereka tahu, faham, mereka mengerti. Yahudi dan Nasoro tahu, ya, karena disebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang benarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran dibawa oleh beliau. Nah, ada dalam kitab-kitab mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wala yatamannauhu abada, dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kematian abadan selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena sebab dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Minal kufri wal ma'asi, yaitu kekufuran dan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Li'annahum ya'lamuna annahu tariqun lahum ilal mujaza bi a'malihim al khabitha, dan karena mereka tahu bahwasannya apa? Kematian adalah jalan yang mengantarkan mereka untuk dibalas amalan-amalan buruk mereka yang mereka kerjakan ketika di dunia. Mereka tahu, mereka tahu banyak berbuat dosa dan maksiat. Mereka tahu enggak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu berada di atas kesesatan, kesalahan. Tahu berada di atas dosa dan kemaksiatan. Nah, sehingga mereka enggan untuk meminta kematian atau mengharapkan kematian. Karena dengan adanya kematian itu jalan. Jalan, na'am, di mana mereka nanti akan menerima balasan setelah mati. Mereka tahu setelah mati itu ada balasan. Sehingga karena dosa dan kemaksiatannya mereka takut mati. Karena setelah kematian mereka tahu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan. Fal mautu akrahu syai'in ilaihim, maka kematian itu perkara yang paling dibenci oleh mereka. Ya. Wahum ahrasu alal hayah min kulli ahadi minan nas, mereka adalah orang yang paling rakus untuk hidup. Mereka adalah orang yang paling tamak dalam kehidupan ini. Min kulli ahadi minan nas, dari semua orang, sampai-sampai dari orang musyrik pun, mereka ini lebih. Nah, lebih tamak, lebih rakus, ya, daripada orang musyrik sekalipun, ya, dalam kehidupan ini. Hatta minal musyrikin, sampai-sampai lebih tamak daripada orang-orang musyrikin. Alladzina la yu'minuna bi ahadi minar rusul kutub, yang orang-orang musyrikin ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada salah satu rasul atau salah satu kitab. Sedangkan mereka Yahudi dan Nasoro mengimani, ya, rasul-rasul, mengimani kitab-kitab yang ada pada mereka. Tetapi mereka menjadi orang yang ahrasun nas, orang yang paling tamak, paling rakus, ya, alal haya, terhadap hidup. Nah, terhadap kehidupan dunia ini. Lebih rakus daripada orang-orang musyrikin yang mereka enggak beriman kepada salah satu rasul pun dan tidak beriman kepada salah satu kitab pun. Summa dzakara syiddata mahabbatihim lid-dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecintaan mereka yang sangat terhadap kehidupan dunia. Sangat mencintai kehidupan dunia dan takut mati. Faqala, Allah berfirman tentang mereka, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, setiap mereka ingin untuk diberi umur 1000 tahun. Wa hadza ablaghu ma yakunu min al-hirs, dan ini ya, keinginan pengen hidup 1000 tahun lagi ya, ini adalah ketamakan yang paling parah ya. Menunjukkan ketamakan mereka yang paling parah, ambisi mereka yang paling parah. Tamannau halatan hiya minal muhalat, mereka mengharapkan sesuatu yang mustahil. Mereka mengharapkan sesuatu kondisi yang mustahil. Hidup 1000 tahun. Walhalu annahum law umirul umuru al law umirul umur al madhkura, dan keadaan mereka jika diberi umur segitu pun, jika diberi umur 1000 tahun pun, lam yugni anhum syai'a, tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka umur yang panjang tersebut, bahkan akan menambah banyaknya dosa. Wala dafa'a anhum minal azabi syai'a, dan sekalipun mereka diberikan umur 1000 tahun, tidak akan menghalangi mereka, menahan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini ancaman. Tahdidun lahum, ancaman bagi mereka. Alal mujazati bi'amalihim, bahwasanya mereka akan dibalas semua amalan mereka ketika di dunia. Taib. Demikian kondisi al-Yahud wa Nasoro di zaman itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang seperti ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Mengaku dengan pengakuan-pengakuan yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Mengaku bahwasanya surga hanya khusus untuk mereka, nah bukan untuk orang lain. Tetapi ketika ditantang, ayo kalian minta kematian kalau memang benar surga khusus untuk kalian, tetapi mereka enggan, enggak mau, karena mereka tahu bahwasanya mereka berada di atas kesesatan, kekeliruan, berada di atas dosa dan kemaksiatan, sehingga enggak mau untuk mengharapkan kematian, karena mereka tahu bahwasanya setelah kematian akan ada balasan, hukuman, siksa dan azab atas perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling tamak dan rakus terhadap kehidupan dunia, takut mati. Nah, padahal katanya surga hanya khusus untuk mereka, tapi kontradiksi dengan hati mereka atau kondisi mereka yang takut mati, bahkan rakus dengan kehidupan dunia, lebih rakus daripada semua orang, sampai-sampai dari lebih rakus dari orang-orang musyrikin. Yang orang-orang musyrikin ini tidak beriman kepada salah satu rasul dan salah satu kitab pun. Yahud dan Nasara lebih rakus, lebih tamak daripada orang-orang musyrikin sekalipun. Mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, perkara yang mustahil ya di zaman itu. Beda kalau zamannya zaman Nabi Nuh, ya memang umurnya panjang-panjang, ya 900 tahun, ya. Nah, dan seterusnya umat-umat terdahulu, ya, umurnya panjang-panjang. Adapun umat-umat yang di saat itu, ya, nah, di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan mereka, ya, mendakwahkan agama kepada mereka, nah, umurnya adalah umur-umur yang qisar, umur-umur yang pendek. Nah, seperti umur umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pendek-pendek, ya, nah, 70 tahun, 80, ya, pendek-pendek. Kemudian mereka meminta sesuatu yang aneh, ya, sesuatu yang ajib, ya, mengherankan, aneh, yaitu pengen hidup 1000 tahun lagi. Dan kalaupun mereka diberi umur 1000 tahun lagi, tidak bermanfaat umur yang panjang tersebut bagi mereka. Tidak bermanfaat, bahkan hanya menambah dosa, ya, memperbanyak kekufuran dan kemaksiatan. Dan umur yang panjang tersebut tidak akan menghalangi mereka dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala basir, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan dari kekufuran, kemaksiatan, dosa dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal perbuatan mereka yang mereka kerjakan ketika di dunia. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Di dalam ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Nah, bahwasanya orang yang mengaku berada di atas kebenaran, yakin di atas kebenaran, maka dia tidak takut. Nah, karena benar, ya. Nah, dia enggak takut. Adapun ketika dia takut, ya, berarti dia masih ragu dengan kebenaran yang ada padanya, ya. Si kurang yakin. Nah, kalau dia berada di atas kebenaran, ya. Nah, seperti kondisi ini, orang-orang Yahud dan Nasoro yang mengaku mereka yang paling benar dan surganya khusus untuk mereka, ya. Nah, tetapi dalam hati mereka pengakuan tersebut, ya, pengakuan yang meragukan. Karena mereka adalah orang-orang yang takut, takut dengan kematian. Taib. Dan dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Allah mengetahui siapa yang berada di atas kezaliman. Wallahu alimum bidzalimin. Dan dalam ayat ini juga terdapat faedah jeleknya sifat hirs. Jeleknya sifat hirs. Ketamakan, kerakusan terhadap kehidupan dunia. Nah, tidak qanaah, tidak merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Dan juga dalam ayat terdapat faedah jeleknya berangan-angan panjang, ya. Panjang angan-angan, meminta perkara-perkara yang kadang mustahil, ya. Nah, mengharapkan perkara-perkara yang kadang mustahil, sulit, berlebihan. Panjang angan-angan, pengen hidup 1000 tahun. Nah, karena takut mati tadi. Dan juga terdapat faedah bahwasanya umur yang panjang itu tidak menghalangi seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jika sekedar umur panjang tanpa dibarengi dengan taubat dan amal soleh. Umur yang panjang tanpa dibarengi dengan taubat dan amal soleh, maka tidak akan menghalangi mereka dari siksa Allah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Dan yang terakhir, dalam ayat ini terdapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kita kerjakan, baik yang nampak atau yang tidak nampak, yang kecil ataupun yang besar, ya, yang jelas ataupun yang tersembunyi, yang ada dalam hati ataupun yang dikerjakan oleh anggota badan, ya. Nah, Allah Maha mengetahui kemana arah pandangan mata kita, kemana diarahkan pendengaran kita, ya. Nah, Allah Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti di akhirat. Nah, maka ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua yang kita kerjakan, maka hendaklah seseorang selalu dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saatnya, dalam setiap detiknya. Dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika seseorang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa bermanfaat baginya di akhirat nanti. Dan dia akan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang akan menyulitkan kehidupan di akhirat nanti. Nah, dia akan menjalankan perintah-perintah Allah, dan dia akan melaksanakan anjuran-anjuran dan bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya, dan dia akan menjauhkan dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.